Dari Aru ada ikan lompat, jago rebus ada di Hulali. Di Nusa Lau cengkeh batambo, itu sempe dari negeri O. Pohon sagu di mana-mana, hasil sana, sana lawan ini di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai di jalan demongarehe. Pohon sagu di mana-mana, hasillah tak buang. Sana, sana lawangi di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai di jalur demungarehe. Taman, mengadung ada kurang banyak sekali. Apalai? Oh iyo betul, Timbalaur. Timbalaur itu di mana? Di Telatu Salat, di tepi kampung. Kalau begitu ada satu lagi. Langsa. Gampang. Lele Boi. Salah. Salah. Isoya. Atas bulu-bulu. Gampang. Bapak dekat di ketuk. Haji Lepasa. Ika kasar, Pak. Saya juga bukan ketuk di kampung. Di mana? Galala. Dari Galala, koko ikan, racik cili, di rujak suri. Sana, sana lawangi di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai di jalur demungarehe. Pohon sagu di mana-mana, hasil laut tak buang-buang di sana sini. Sana, sana lawangi di kampung-kampung duduk tertawa di pinggir pantai di jalur demungarehe. Donari manis lawangi, donari siyo sayangi. Manislah.